الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله بدنكم ما يمرضهاكيا. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kepada kita berbagai macam rezekinya dan memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Ikhwani fi din azakumullah, pada pekan yang lalu kami telah berbicara tentang masalah sunnah, wajibnya kita menghindari bid'ah-bid'ah dan menghidupkan sunnah-sunnah. Dan disebutkan pula bagaimana orang-orang yang menghidupkan sunnah Allah akan beri fadilah-fadilah dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akhwani fi din azakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah. Bahwasanya mereka yang menghidupkan sunnah khususnya di masa yang seperti ini, masa yang umat telah jauh dari Islam, umat yang telah jauh dari sunnah, yang sunnah terasa asing di zaman kita ini, maka orang yang menghidupkan sunnah di masa seperti ini, mereka akan mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan. Yang pertama, apa yang telah kita sebutkan pada pekan yang lalu, yaitu bahwa mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah berarti dia telah membuktikan kecintaannya kepada Allah dan sekaligus akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan cintakan kamu, Allah akan mencintai kamu. Ini satu fadilah yang besar dan ini satu faedah yang didapatkan oleh muhyi sunnah, yang didapatkan oleh seorang yang menghidupkan sunnah, yaitu dia membuktikan kecintaannya kepada Allah dan sekaligus mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lamma kathural mudda'un lil mahabbah طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود. Kata Ibnu Qayyim, ketika bertambah banyaknya para pengaku-pengaku yang mengaku-ngaku cinta, maka ketika itu mereka diminta untuk membuktikan kecintaannya. Inilah maka surah Mujahun. Ketika bertambah banyak orang yang mengaku-ngaku cinta, maka diminta persaksian atau diminta pembuktian atas kecintaannya atau pembuktian atas pengakuannya. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak diterima pengakuannya illa bibayyinah, kecuali dengan bukti. Kemudian Ibnu Qayyim membacakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Misalnya malaikat membacakan ayat ini. Ini sebagai bayyinah. Mengaku-ngaku cinta enggak diterima. Lam yuqbal, kata Ibnu Qayyim. Pengakuan saja tidak diterima kecuali dengan bukti, dan buktinya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bayyinah atas pengakuan. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka mestinya membuktikan dengan ittiba'us sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa muhafazah ala nawafil tajbur kasrul faraid, juga termasuk faedah dari menghidupkan sunnah. Walaupun sunnah-sunnah tersebut misalnya tidak termasuk yang harus atau yang wajib dilakukan, tapi dia menghidupkannya, tapi dia mengamalkannya, maka ini akan melengkapi kewajiban-kewajiban yang kurang, atau kewajiban-kewajiban yang kurang sempurna. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaum al-qiyamah min a'malihim as-salah, sesungguhnya awal pertama dihisab manusia ini pada hari kiamat nanti adalah as-salah. Yang pertama akan dihisab, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya adalah salat. Kemudian berkata Rabbuna, kata Rasulullah, Rabb kami berkata kepada para malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, Unzuru fi salati 'abdi atamma am naqasaha, lihatlah salat hambaku, lihatlah salat hambaku, apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya, apakah dia mengerjakannya dengan sempurna atau banyak kekurangannya. Fa'in kanat tammah kutibat tammah, kalau ternyata sempurna maka dicatat sebagai kesempurnaan. Wa'in kanat taqasa minha syai'a, dan jika pada salat yang wajib itu ada kurang-kurangnya, tidak sempurna, maka Allah berfirman, Unzuru hal li'abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku memiliki tatawwu, memiliki salat-salat yang sunnah, amalan-amalan sunnah. Fa'in kana lahu tatawwu, maka jika dia memiliki amalan-amalan salat sunnah, maka disempurnakan yang wajib tadi. Allah akan mengatakan kepada para malaikatnya, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'i, lengkapilah untuk hambaku yang wajibnya dengan salat-salat sunnahnya atau dengan yang sunnahnya. Summa tu'khadul a'mal 'ala dzakum, kemudian diambil semua amalan dengan cara yang seperti ini. Berarti kalimat terakhir menunjukkan bahwa hisab yang seperti ini umum kepada semua amalan. Amalan-amalan yang wajib jika ada kurang-kurangnya dan tidak sempurna, maka akan dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah, akan dilengkapi dengan sunnah-sunnah yang kita kerjakan dan sunnah-sunnah yang kita amalkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dengan demikian jelas bahwa sunnah-sunnah walaupun tidak termasuk fardhah, maka faedahnya sangat besar sekali, bahkan berkaitan dengan fardhah. Walaupun bukan wajib, tapi berkaitan dengan kewajiban, yaitu akan menyempurnakannya dan melengkapinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Selain itu, yang ketiga dari faedah menghidupkan sunnah dan menjalankan sunnah adalah bahwa mereka-mereka yang menghidupkan sunnah mendapatkan fadilah yang besar. Yazdadu fadluhu rif'atan, akan bertambah naik keutamaannya. Kullama kana zaman zaman i'radin 'anil sunnah, keutamaan orang yang menghidupkan sunnah akan bertambah tinggi keutamaannya, bertambah tinggi keutamaannya sesuai dengan keadaan zamannya. Begitu zaman tambah memusuhi sunnah, maka bertambah tinggi kemuliaan orang yang menghidupkan sunnah. Bertambah umat mencaci maki, memusuhi sunnah, maka orang yang menghidupkannya bertambah tinggi keutamaannya. Demikian keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah. Diriwayatkan dari Al-Marwazi dalam kitabnya Sunnah, dari Ibrahim ibni Abi Ablah, dari Utbah ibni Ghazwan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyamu sabri lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari sabar. Orang yang berpegang pada hari itu dengan apa-apa yang kalian ada di atasnya, berpegang dengan apa-apa yang kalian ada di atasnya. Dan Rasulullah berbicara kepada para sahabat, artinya mereka-mereka yang berpegang di zaman sabar itu, berpegang dengan apa yang kamu ada di atasnya, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 kalian. Maka mereka, para sahabat, bertanya, ya Nabi Allah, awa minhum, wahai Nabi Allah, apakah maksudnya dari mereka 50 itu? Qala bal minkum, beliau bersabda, bahkan dari kalian, yakni 50 kalian, 50 kali para sahabat yang beramal seperti itu. Dikeluarkan juga oleh Tirmidzi yang hampir sama dengan lafaz yang berbeda, bahwa Rasulullah bersabda, inna min waraikum ayyamus sabri fihinna mithlul qabdi 'ala al-jamr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari sabar yang kesabaran padanya seperti orang yang memegang bara api, berpegang dengan sunnah, terbakar dia, dia lepaskan, lepas dari sunnah. Demikian beratnya orang-orang yang memegang sunnah, demikian beratnya orang-orang yang memegang manhaj yang dibawa oleh para sahabat. Betapa beratnya mereka, sampai digambarkan dalam riwayat Tirmidzi, kahafiduna alal jamr atau kalqabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Maka selanjutnya beliau bersabda, lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajula. Dan orang yang beramal pada zaman itu, dia akan mendapatkan 50 pahala kalian. Ya'maluna mithla 'amalikum, yang mereka beramal seperti amalan kalian. Kalau mereka dapat memegang satu amalan yang diamalkan oleh para sahabat, pahalanya 50 kali apa yang diamalkan oleh para sahabat tadi. Kalau dia mengamalkan dua amalan atau tiga amalan dan selanjutnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal-amal tersebut 50 kali pahala para sahabat yang beramal seperti amal tersebut. Ikhwanul bidin a'azakumullah. Disebutkan sampai para sahabat bertanya, apakah 50 kali mereka? Rasul tetap mengatakan bal minkum, 50 kali kalian, 50 kali para sahabat. Ikhwani fi din a'azakumullah, sampai dalam riwayat lain yang diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, bahwa nanti mereka-mereka ini sampai ada mereka keutamaannya, orang yang terakhir dengan orang yang pertama, susah untuk dibedakan. Orang-orang terakhir, para pemegang-pemegang sunnah dan para sahabat, yang dikatakan tasbihu ummatihi bighaitin awwala minhu wa akhiruhu famustabihani, kata Al-Qayyim. Diserupakan orang yang awal para sahabat dan yang terakhir, dia katakan mirip sampai tidak bisa dibedakan keutamaannya. Falidzalika la yudra allazi huwa minhuma qad khutta bitafdhil warrujhani, sehingga tidak bisa diketahui mana yang rajih dari keutamaan orang terakhir dan orang yang pertama. Ikhwani fi din azakumullah, ini adalah berita gembira buat kita yang di zaman seperti ini, di zaman yang sunnah dimusuhi, bahkan dicaci dan dimaki. Ini kesempatan, berarti pahalanya lebih besar lagi. Sampai pada satu saat nanti, mereka-mereka yang memegang sunnah hampir tidak bisa dibedakan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini baru yang ketiga, bahwa as-sunnah demikian keutamaannya. Ikhwani fillah na'azakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk mereka, mereka yang menghidupkan sunnah. Berdoa kepada Allah agar kita termasuk yang beramal dengan amalan-amalan sunnah yang diberi keutamaan dengan 50 pahala dari pahala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، إخواني في دين عزكم الله، di samping keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan, yaitu terbukti kecintaannya kepada Allah dan dicintai oleh Allah, yang kedua akan menyempurnakan amalan-amalan wajibnya, dan yang ketiga akan mendapatkan keutamaan seperti keutamaan para sahabat atau mendapatkan pahala 50 kali para sahabat yang beramal sepertinya. Maka yang keempat, dikatakan bahwa amal sunnah, amal dengan sunnah itu ismatan minal wuqu'i fil bid'ah. Bahwa beramal dengan sunnah akan menyelamatkan orang tersebut dari bid'ah-bid'ah. Kita sudah sebutkan dan sering kita sebutkan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat tempatnya di neraka. Maka kalau mau selamat dari bid'ah dan kesesatan, maka hidupkanlah sunnah. Pelajari sunnah dan amalkan sunnah. Qawlan wa amalan. Praktekkan sunnah secara ucapan dan secara perbuatan. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini yang dapat menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan. Karena memang sunnah dan bid'ah tidak pernah akan bertemu. Seorang yang meninggalkan sunnah akan sangat mudah dimasuki bid'ah, dan orang yang memegang sunnah akan susah untuk dimasuki kebid'ahan. Dan ini ucapan para ulama, termasuk diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Pegang sunnah, selamat. Bid'ah tidak akan masuk kecuali kalau ada celah-celah yang kosong. Bid'ah tidak akan masuk pada kalian kecuali kalau ada celah-celah yang dapat dimasuki oleh mereka, yaitu kosongnya dari sunnah. Tapi ketika kita menghidupkan semua sunnah-sunnah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah, tidak ada tempat bagi bid'ah. Tidak ada tempat bagi kebid'ahan untuk masuk ke dalam amalan kita. Rasulullah ta'ala anhu mengatakan, ma yati ala nas min am'amin illa ahdathu fihi bid'ah. Tidaklah datang satu tahun kecuali mereka mengadakan kebid'ahan atau satu kebid'ahan. Wa ma turfihi sunnah, dan mematikan satu sunnah. Hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunnah. Ini perhatikan karakter sunnah dan bid'ah. Kata Ibn Abbas, tidaklah datang satu tahun kecuali mereka ahlul bid'ah mengadakan satu kebid'ahan, dan dengan ini bergeser satu sunnah. Datang lagi satu kebid'ahan, bergeser satu sunnah, dan terus demikian sampai bid'ah-bid'ah hidup subur sedangkan sunnah-sunnah mati. Maka siapa yang selamat di masa yang seperti ini? Yang selamat adalah orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah, sehingga ketika mereka akan mematikan sunnah itu untuk memasukkan satu bid'ah, tertolak dan bertentangan dengan sunnah tersebut. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang menghidupkan sunnah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang menghidupkan sunnah dan menjalankan sunnah serta mendakwahkan sunnah. Nasallahu taala ayajalana minal mu'minin as-sadiqin wa yajalana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al-hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.